Bahan ada dua macam, ada zahir dan fa'il mudhar. Dan fa'il mudhar ada 12. Untuk mutakallim 2, untuk mukhatab 5, untuk fa'il juga 5. Kita lanjut dengan penjelasan Asy-Syari rahimahullah ta'ala tentang fa'il-fa'il mudhar. Qala Asy-Syari Muhammad Muhyiddin Abdulhamid rahimahullah ta'ala, wa mithalu dhamir al-mukhatabina min jam'il dhukur. Ma wasalna hna? Mithalu dhamir wahidatin mu'annasatin wahidatin darabat. ومثال ضمير المخاطبة الواحدة المؤنثة استنطم فعني لضمير مخاطبة ساتو مؤنث ضربت وحافظت واجتهدت شهدين الذي يبقى التاء فعني سأن التاء ضمير بارز متصل مبني على مبني على بيدو الكسر ضربت di mahalli rafin fa'il. Wa mithal dhamir al-mukhatabain li ithnain mudzakkarain aw mu'annathatain. Contoh fa'il dhamir mukhatabain li ithnain mudzakkarain aw mu'annathatain. Darabtuma wa hafidtuma wa jitahadtuma. Dak mana syahid? Darabtuma. Mana syahidnya? Darabtuma. Yang mananya? Cuma. Hai. Dhamir mukhatab. Naam, ta'nya sebagai fa'il. Mim apa? Lil imad. Alif tasniyah. Wa mithalu dhamir al-mukhatabina min jam'i dhukur. Contoh, fa'il dhamir mukhatabin min jam'i mudzakkar. Darabtum, hafidhtum, wajtahadtum. Sudah kena syahid. Tum. Haif. Dhamir al-mukhatabina min jam'il mudzakkar. Nah, at-ta'na fa'il. Al-mim ala mahlil jam. Wa mithal dhamir al-mukhatabati min jam'il mu'annathat. Darabtunna wa hafidhtunna wa jitahadtunna. Sudah kena syahid. Hai. Mukhatab min jam'i mu'annas. Nah. Mukhatab min jam'i mu'annas. Hatta wal fa'il wan nun mada ala mahli jam'i mu'annas. Wa mithal dhamir al wahid al mudzakkar al ghaib. Contoh fa'il dhamir wahid mudzakkar ghaib. Daraba di qawlika Muhammadun daraba akhahu. Dengan syahid daraba. Hai. Dhamir ghaib. Fa'il mana dhamirun takdir ghaib. Mustatir takdiruhum. Ya. Takdiruhum man ya'udu ila Muhammad. Muhammad. Nah. Wa hafidha fi qawlika Ibrahim wa hafidha darsahu. Dengan syahid hafidha. Hai. Dhamir ghaib. أين الفاعل؟ أين الفاعل من المثال؟ تقدير. الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. نعم. ضمير واحد مذكر الغائب هو. واجتهد في قولك خالد اجتهد في عمله. دائما شاهد. Hai. Nah, al-fa'il dhamirun ghaib mustatir. Ini jawazan takdiruhu. Huwa na yarji'u ya'ud ila Khalid. Wa mithalu dhamir al-wahidati al-mu'annathati al-ghaibah. Contoh fa'il dhamir satu mu'annath ghaibah. Darabat. Yaqulika Hindun darabat ukhtaha. Dan syahid. Darabat. Hai. Fa'iluhu dhamir mustatir. jenazah takdirun. Nah. Watak huna robat. Aish. Nah, alamah ta'nif. Ta'nif dan fa'il. Wa hafidhat fi qawlika su'ad hafidhat darsaha. Undang yang syahid. Hafidhat. Haif. Dhamir wahidah. Al-mu'annath al-ghayr. Nah, takdiru. Takdiru huya. Ya. Yaudi ila su'ad. Nah. Wa ijtahadat fi qawlika Zainabu ijtahadat fi amaliha. Undang yang syahid. Ijtahadat. Haif. Fa'il damir mustatir. Fa'il damir mustatir. Jawazan takdirun. Ya. Ya'udina Zainab. Nah. Amithalu damir damir ithnain al-ghaibain al-mudhakkarain kan aw mu'annathatain. Daraba. Contoh fa'il damir dua ghaib baik mudhakkar ataupun mu'annath. Daraba fi qawlika al-muhammadani daraba bakran. Enggak ini syahid. Daraba. Hai. Ba. Ba. Hai. Dhamir dhamir al-ithnain. Yang mana dhamirnya? Ba-nya atau alifnya? Kedua-duanya. Ba. Ba, ba dengan alif tadi. Alif ya, Ustaz. Nah, alif. Alif dhamir baris al-muttasil. Nabni ala ba nabni ala al-fath atau ala dhamm sukun. Nah, hasan ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Aw qawlika al-hindani darabata 'amiran. La ina syahid. Hai. Namir al-alif. Nama alif. Namir mutasim. Namir mutasim abni ala. Fi mahli raf'in fa'il. Wa ta. Alamatut ta'nif. Wa hafidha fi qawlik al-muhammadani hafidha dar sahma. Indah kena syahid. Hafidha. Syahid. Damir. Mana damir? Mustatir takdiru. Takdiru umah. Jawab saja. Hafidhosat. Mana domirnya? Mustatir atau baris? Baris, baris. Mana yang baris? Alif. Nah, alif domirun baris mutasin. Mabni ala? Mabni ala sukun. Nah, fi mahalli raf'in fa'il. Aw qawlika al-hindani hafidhata darsahuma. Indah ina syahid. Hai. Nah, alif. Damirun baris al-matasin mabni ala. Nah, fi mahalli. Raf'in fa'in. Nah. Wajitahada fi nahwi min nahwi qawlika al-bakrani jitahada. Indah ina syahid. Jitahada. Hai. Damir al-matasin. Ain dhamir muttasil. Naam alif dhamirun muttasil mabni ala. Naam fi mahalli raf'in fa'il. Aw qalika Zainabani jitahadata. Dak nashaid. Hai. Alif dhamirun barizun muttasil mabni ala. Sukun fi mahalli raf'in fa'il. Qama fi nahwi qawlika al-muhammadani qama biwajibihima. Dak. Qama. Hai. Dhamir muttasil. Aina dhamir muttasil? Al-alif. Nah, alif dhamirun muttasil mabni ala sukun fi ma'na raf'in fa'il. Aw qawlika al-hindani qamata biwajibihima. Dak. Qamata. Hai. Alif. Dhamir muttasil. Amrun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Oh, ومثال ضمير الغائبين من جمع الذكور ومثال ضمير الغائبين من جمع الذكور تنظر ضمير غائب جمع مذكر غائبين من جمع الذكور ضربوا من هي قولك الرجال ضربوا أعداءهم لا يا شيخ ضربوا هي ضمير متصل بضمير الغائب في محل نعم هنا فعل ماضي مبني على الضم أو على الفتح في هذا المثال على السكون الماضي مبني على الضم أو على الفتح على الضم على الضم الاتصالي بواو على قولين هنا منهم من أعرب بالبناء على الفتح من عام ظهورها اشتغل محل بحركة مناسبة من من أعرض عن الظاهر مبنين على الضم كما مر معنا sebentar lewat sebelumnya ada contoh seperti ضربوا ada yang mi'rab sesuai ظاهرnya مبنين على الضم ada juga mi'rab sebagai mu'alli asy'ari مبنين على الفتح فات المقدر من أمين دور اشتغال محل بحركة مناسبة tinggal yang mudah mana baik yang ini atau yang itu lebih mudah kayaknya sesuai bahir yang ini ada abdom nak kemudian wa hafidhu min nahwi qawlika at-talamidu hafidhu durusahum dak syahid hafidhu hai alwaw na'am dhamirun barizun tasdiq abnu ala في محل رفع فاعل وجتهدوا من نحو قولك التلاميذ اجتهدوا لك انا شاهد حيث واو ضمير بارز متصل مبني على الضم مبني على السكون في محل رفع فاعل ومثال ضمير الغائبات من جمع الإناث ضربنا من نحو قولك الفتيات ضربنا عدواتهن عندنا الشاهد ضربنا خير ضمير متصل أين الضمير المتصل ما هو الضمير المتصل في هذا المثال من الضمير المتصل تستطير ستوجوه تقديره تقديره هي الغائبة ستورا تنبوان iya kum yang mustatir hanya lima huwa hiya kalau pada fiil madi hanya huwa hiya mungkin mudhari huwa hiya nahnu ana nahnu anta di mana ini ana nahnu huwa hiya anta kalau di fi'il madhi huwa atau hiya kita juga mustatir. Berapa modal ada lima? Berarti hiya. Satu orang, perempuan. Para pemudi-pemudi memukul musuh-musuh mereka. Baris, enggak ada. Bukan mustatir, baris. Nah, nun. Nun niswah dhamirun barizun mutasil mabnin ala apa di situ? As-sukun ala al-fath. Nah, mabnin ala al-fath fi mahalli raf'in fa'il. Dia mustatir pada fi'il madhi hanya dua atau hiya. Selainnya semuanya bariz. Wa kadza Demikian juga hafidna min nahyi qaulika anisa hafidna amanatihinna. Dan ini syahid. Haif. Nun, nun niswa nam damirun. Mabniun ala fi mahalli fi mahalli raf'in fa'il. Wakadha ijtahadna min nahyi qaulika al banatu ijtahadna. Dan ana syahid haif domi nam nun niswa domi min bariz nam mabniun ala al-fat nam fi mahalli rafin fa'il. Kemudian kata beliau, "Kullu hadhil anwa'il itsnaini 'ashara sabiqah yusamma dhamiru fiha ad-dhamir al-muttasil." Semua macam-macam ini 12 yang telah lewat ini, "Kullu hadhil anwa'il itsnaini 'ashara sabiqata yusamma dhamiru fiha ad-dhamir al-muttasil." Semua dhamir 12 yang telah lewat pada contohnya disebut dengan domir mutasil, karena domir ada dua, mutasil dan munhasil. Mutasil dan munhasil. Ta'rifu pengertian domir mutasil, walladhi la yutada bil kalam wa la yaqa'u ba'da illa fi halatin ikhtiyar. Domir yang tidak bisa diawali dengannya kalam, tidak bisa diawali dengannya kalam atau jumlah tidak, dan tidak bisa juga terletak setelah illa dalam keadaan ikhtiar, bukan darurah. Pengertian domir mutasil, tidak bisa di awal kalam dan tidak bisa juga jatuh setelah illa. Illa huruf istifna, pengecualian, illa dalam keadaan ada ikhtiar. Apa? Misalnya maqoma illa illaka, enggak bisa. Kalau illa anta kan bisa. Nah, koma illa anta. Indonesia misalnya na, dorob na. Misalnya na qaimatun, enggak bisa. Na qaimat, yang bisa apa? Hunna, hunna qaimatun. Kita langsung na. Bisa di awal kalam, harus ada kalimat yang mendahulunya. Berarti yang domir mutasil, alladhi la yubtada bil kalam wa la yaqa'u ba'da illa fi halatil ikhtiyar. Contoh lain misalnya, ma na'budu illa ka, enggak bisa. Ma na'budu illa ka, benar apa? Illa iyyaka. Ma na'budu illa iyyaka. Iyyaka ini dhamir munhasil, ada bun ka-nya, hanya ka saja dhamir munhasil. Ka, kaf, domir mutasil. Faham ini ya? Pengertian domir mutasil. Jadi la yabtada bil kalam wa la yaqa'u ba'da illa fil ikhtiyar. Fil ikhtiyar selain nama daurah syi'riyah, ada daurah syi'riyah bisa keluar dari kaidah daurah syi'riyah. ومثلها يأتي في نوع آخر من الضمير يسمى الضمير المنفصل. Dan serupa dengan domir ini, jenis yang lainnya disebut dengan domir munfasil, kebalikan domir mutasil. Wahai itu alladhi yubtada bihi wa yaqa'u ba'da illa fi halatin ikhtiyar. Bisa dijadikan di awal kalam dan bisa terletak setelah illa dalam kondisi ikhtiar, pilihan bukan darurah. Takul, kamu katakan misalnya ma duraba illa ana, kan bisa setelah illa ma daraba illa ana wa ma daraba illa nahnu. Bisa setelah illa dalam keadaan istiadna, bukan dorah. Misalnya contohnya anta qaimun ana jalisun, bisa di awal kalam ana jalisun. وَمَا ضَرَبَ إِلَّا أَنْتَ وَمَا ضَرَبَ إِلَّا أَنْتِ وَمَا ضَرَبَ إِلَّا أَنْتُمَا وَمَا ضَرَبَ إِلَّا أَنْتُمْ وَمَا ضَرَبَ إِلَّا أَنْتُنَّ وَمَا ضَرَبَ إِلَّا هُوَ وَمَا ضَرَبَ إِلَّا هِيَ وَمَا ضَرَبَ إِلَّا هُمَا وَمَا ضَرَبَ إِلَّا هُمْ وَمَا ضَرَبَ إِلَّا هُنَّ. وعلى هذا يجري القياس. Seperti ini pengkiasan dengan dhamir munfasil. وسيأتي بيان أنواع الضمير المنفصل بأوسع من هذه الإشارة في باب المبتدأ والخبر. Akan datang penjelasan jenis-jenis ضمير منفصل dengan penjelasan yang lebih luas dari isyarat ini, keterangan isyarat ini. Nanti akan diterangkan lebih luas dalam pembahasan mubtada dan khabar. Nah, jadi domir ada dua, domir muntasil dan munfasil. Muntasil, ma la yubtada bil kalam wa la yaqa'u ba'da illa fil ikhtiyar. Munfasil, kebalikannya. Wa la yubtada bil kalam wa yaqa'u ba'da illa fil ikhtiyar. Domir muntasil, ada yang fi mahali raf'in, fi mahali nasbin, fi mahali jarin. Domir muntasil. Adapun domir munfasil, yang ada hanya fi mahalli raf'in atau fi mahalli nasbin. Tidak ada dhamir munfasil yang fi mahalli apa? Jarin. Dhamir munfasil hanya lafal-lafal fi mahalli raf'in dengan fi mahalli nasbin. Yang fi mahalli raf'in itu huwa huma hum ya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Ya sama-sama huwa huma hum. Yang kedua tadi iyahu itu yang fi mahalli nasbin. Ya kana budu. Ada fi mahali jarin? Ada? Ada mir munfasil jarin? Belum dapat. Paling dapat ke sepeda. Nah, ikhwani fil din, rahimana rahimakumullah, dan demikian selesai penjelasan beliau tentang yang pertama dari ma'rifatul asma. Sampai di sini ada yang belum jelas. Sudah jelas ya, tanggal tamrinat latihan. Ij'al kulla ismin min asma'il atiya fa'ilan fi jumlatin bi syarti an yakuna al-fi'lu ma'diyan indama mudara'a fi al-iqra'. Jadikan setiap isim dari isim yang datang fa'il pada dua jumlah dan syarat fi'il yang pertama fi'il ma'di dan jumlah yang kedua fi'il mudari'. Buat dalam jumlah mufidah. Yang pertama fi'il ma'di, yang kedua fi'il mudari'. Hendak abuka. Daraba abuka kalma. Yakra abuka Qur'an. Nah, yakra abuka Qur'an. Masya Allah. Ndak, sadiquka. Jadikan sebagai fa'il. Yang pertama fi'ilnya fi'il madhi, yang kedua fi'ilnya fi'il mudhari. Walaupun fiilnya sama enggak apa? Fiil madhi fiil mudhari sama enggak apa? Ada keringan. Hadu. Hadu hadara sadiqan. Ish? Hadara sadiqan. Naam, hadara sadiqan. Naam, yahduru sadiqan. Ndak. Atau jar. Hafidha tujjaru. Ish? Hafidha tujjaru. Hafidha tujjaru. Al-Qur'an. Masya Allah. Alhamdulillah. Yahfadu tujjarul tujjar Al-Qur'an. Nah, masyaallah. Nah, al-mukhlisuna. Nah. Jangan mukhlisuna ila baiti. Jangan mukhlisuna ila baiti. Yang mudhari' yaji mukhlisuna. Yaji mukhlisuna ila baiti. Nadas. Ibni. Jalas ibni ala kursi. Jalas ibni ala kursi. Yajlis ibni ala kursi. Nah, masya Allah. Yajlis ibni ala kursi. Ustaz. Ustaz. Kurun ustaz kita apa? Nah. Ya, kurun ustaz. Nah, masya Allah. Nah, syajara. Alay syajara. Kurun dia yang bisa. Tadi nasi kurun. Kasihan gak apa-apa. Syajara pohon. Mobil sayara. Sayara. Mobil yang berjalan pohon. Jadi itu berjalan. Bergerak pohon. Ketiup angin bergerak. Bergerak. Terbang jatuh. Jatuh. Kasar. Berbicara ke mana? Menangis kan? Menangis. Baru pakai mata menangis. Apa? Kenapa pohonnya? Mati kah atau apa? Ya. Mata syajara nama masjid. Ilmu dorenya bisa sama kan kalau bahasanya penggunaan mata yang mutu untuk pohon belum pernah dengar. Penggunaan mata yang mutu untuk pohon belum. Oh, ada ini pernah dengar? Penggunaan mata yang mutu untuk pohon. Yang itu. Tapi kalau dari segi mana enggak ada yang kali tumbang ini. Tumbang atau tumbang? Maksur. Pendayangan sampai maksur. Tidak akan dibinai. Pak apa? Audi. Apa yang ini? Patas. Yaksur. Kasar. Pohon patas. Kasar bukannya memecahkan, mematahkan. Ini yang mematahkan orang. Tumbang. Kasar. Oh, tumbang. Bahasa Arabnya. Ego kan berbuah. Ya nanti dicari. Tumbuh gitu. Apa? Tumbuh. Berbuah. Berbuah juga bisa. Asmaratis syajarah. Atau berdaunnya aurokatis syajarah setelah musim rontok. Nah, berikutnya Ar-Rabi'u. Musim Rabi'u, musim semi. Atau Ar-Rabi' musim yang keempat dari jenis musim yang ada. Musim semi. Musim Rabi'u. Musim-musimnya telah berlibur. Ibu kiri. Tapi nampak. Libur di musim-semi. Agak dah. Sama. Tapi jangan kita gopol-gopol. Iya, bisa kita katakan. Apa? Musim-semi apa? Musim semi telah berlalu. Musim semi akan berlalu. Ya akan datang musim semi setelah bulan ini. Ya nama Allah ya Abang Jar Rubi. Sebenarnya Yaji Rubi. Nah, masya Allah baru. Nah, Islam. Jarang. Ya jiri. Nah, barakallahu fikum. Selesai tambahan yang pertama. Berikutnya yang kedua, hati ma'a kulli fi'in dan fa'il atiya isnain wa ja'an kulla wahin minha fa'ilan ma'u fi jumlatin munasibah. Dantakan pada setiap fi'il dari fi'il yang datang dua isim. Menjadikan setiap satu darinya sebagai fa'il dari jumlah munasibah. Di setiap satu fiil perintahnya apa? Setiap satu fiil dibuat dua jumlah fa'il yang berbeda. setiap satu fi'il diperintahkan mendatangkan dua isim. Masing-masing satu isim jadikan sebagai fa'il. Setiap satu fi'il dua contoh nah, fa'ilnya berbeda. Wajibul manzil cukup satu fa'il aja. Dapat keringanan, enggak usah dua, satu saja. Setiap fi'il fa'ilnya satu. Contoh dulu. Contohnya hadoro Abu Sa'di itu. Cetek dengan ringan tulis. Berikutnya ajib an kulli su'alin min as'alatil atiyah bijumlah mufidah mustamil 'ala fi'lin wa fa'il. Jawablah setiap soal dari soal yang datang dengan jumlah mufidah yang mencakupi mengandung fi'il dan fa'il. Di setiap pertanyaan jawab dengan jumlah mufidah dan jumlah mufidah tersebut terkandung padanya fi'il dan fa'il. Jawab dengan jumlah fi'liyah, bukan dengan jumlah ismiyah ya. Jawab dengan jumlah fi'liyah. Jumlah yang terkandung padanya fi'il dan fa'il. Wajibul manzil. Berikutnya kawinan kalimat al-atiyah jumlatan tashtamilu kullu wahidati minha 'ala fi'il fa'il. Buatlah, bentuklah kalimat-kalimat yang berikut ini menjadi jumlah mengandungi setiap satu darinya mengandungi fi'il dan fa'il. Buat dalam jumlah mufidah juga. Sama di atas. Enggak apa, semakin banyak semakin pintar insyaallah. Soal jumlah manzil. Cuman di atas. Apa? Dia harus sudah ada. Ada yang kurang keterangan. Ada yang belum jelas sampai di sini tentang fa'il? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.